Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terakhir yang kita bahas adalah apakah di dalam Al-Quran ada lafaz selain bahasa Arab. Khulasah yang kita bahas adalah semua yang dalam Al-Quran dengan bahasa Arab. Lafaz-lafaz yang mereka sebutkan dari lafaz-lafaz ajam yang bukan dari bahasa Arab itu sudah menjadi bagian dari bahasa Arab. Barakallahu fikum. Sekarang kita sebutkan contoh-contoh lafaznya. Nanti bisa lihat dalam kitab Al-Itqan As-Suyuti rahimahullah di halaman 255 sampai selesai. Beliau membawakan puluhan lafadz-lafadz yang dikatakan lafadz ajam, yang dikatakan sebagai lafadz ajam. Saya akan bawakan beberapa contoh saja. Lafadz yang pertama ialah istabrak. Istabrak. Ad-Dhahhak mengatakan maknanya adalah ad-dibajul ghalid. Ad-dibajul ghalid, sutra yang kasar. Kain sutra yang kasar. Ini lughatul ajam. Bahasa ajam. Istabrak dalam bahasa Arab adalah sutra kasar. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Lafaz yang kedua asfara, asfar. Al-asfar itu bahasa Suryaniyah. Maknanya al-kutub. Kitab-kitab. Ya, kamatharil himari yahmilu asfara. Ayah milu kutuban. Perumpamaan orang-orang Yahudi seperti himar-himar yang membawa kitab. Diriwayatkan dari Ad-Dhahhak, asfaran ay al-kutub. Kitab-kitab dengan bahasa nabatiyah. Bahasa nabatiyah. Nabatiyah ini bahasa Persia. Contoh yang lain, lafaz yang ketiga al-jibtu. Ya, bil jibti wa taghut. Al jibtu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al jibtu ismu syaitan bil habasyah. Ya, al jibtu itu nama setan dengan bahasa Habasyah. Juga diriwayatkan dari Ikrimah semisal itu, al jibtu itu bahasa Habasyah, nama setan. Lafaz yang lain sundus. Sundusun. Sundus ini bahasa Persia. Maknanya adalah raqiqu dibaj. Raqiqu dibaj. Kain sutra yang halus. Demikian dikatakan oleh Al-Jawaliqi. Al-Jawaliqi. Kata Al-Layth, qala Al-Layth rahimahullah, lam yakhtalif ahlul lughah. Lam yakhtalif ahlul lughah wal mufassirun fi annahu mu'arrab. Ahli lughah dan ahli tafsir tidak ikhtilaf. Sundus ini diarabkan. Yani aslinya bahasa Ajam yang diarabkan. Ya, sundus bahasa Persia maknanya sutra halus. Lafaz yang lain adalah sayyidaha. Sayyidaha dalam surat Yusuf ayat yang ke-25. Di mana dalam ayatnya? Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Kata-kata sayyid dalam ayat ini ialah zaujaha. Sayyid dimanakan zaujaha, suami Imratul Aziz, suaminya. Ini dengan bahasa Qibtiyah. Dengan bahasa Qibtiyah. Qala Abu Amr Ibn al-Ala, berkata Abu Amr Ibn al-Ala, la a'rifuha fi lughatil Arab. La a'rifuha fi lughatil Arab. Aku tidak mengerti itu dari bahasa Arab. Sayyid dimanakan zaud, enggak ada dalam bahasa Arab. Ternyata bahasa Qibtiyah. Orang Qibtiyah kalau memanggil suami sayyid. Sayyidah ay zaujaha dengan bahasa Qibtiyah. Contoh yang lain adalah lafaz Sayna. Min turi Sayna'a. Sayna. Sayna itu bahasa Nabatiyah. Bahasa Nabatiyah. Maknanya Hasan. Bagus. Demikian diriwayatkan dari Dhahhak. Min turi Sayna'ai min turil Hasan. Dari bukit tur yang bagus. Sayna'ai Hasan. Dengan bahasa Nabatiyah. Lafaz yang lain Qaswarah. Qaswarah dalam surat apa ini? Farrat min Qaswarah ka'annahum humurun mustanfirah farrat min Qaswarah. Seakan-akan mereka adalah keledai yang lari, yang disuruh lari. Farrat min Qaswarah, lari dari Qaswarah. Al-Mudathir. Baik. Qaswarah ini bahasanya Habasyiah. Ini bahasa Habasyiah. Maknanya asad. Tahu asad? Singa. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qaswarah bil Habasyiah, maknanya al-asad. Qaswarah, Qaswarah. Ini asad. Barakallahu fikum. Lafaz yang lain Lina. Di Al-Hasyr yang kelima. Lina. Lina. Di Al-Hasyr yang kelima. Gimana ayatnya? Min linatin. Tayyib. Lina, lina. Lina katanya Al-Kalbi. Qala Al-Kalbi, la a'lamuha illa bilisani Yahud Yathrib. La a'lamuha illa bilisani Yahud Yathrib. Aku tidak mengetahui lafaz itu melainkan itu dengan bahasa Yahudi Yathrib, kota Madinah. Itu bahasa Yahudi dari Yathrib. Maknanya apa? Lina ainakhlah, pohon kurma. Demikian dikatakan oleh Al-Wasiti, Abu Bakar Al-Wasiti dalam bukunya Al-Irsyad. Gimana ayatnya, Ikhwan? Di Al-Qur'an ini. Ya Allah, Al-Hasrat yang kelima. Gimana awalnya? Saya penggalan ayat itu apa jadi repot ya. Pojones. Supaya nyambung maknanya. Loh, tapi itu bocor. Masyaallah. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillahi wal yukhziyal fasiqin. Apa yang kamu potong dari linah atau kamu biarkan dia tegak di atas pangkalnya, usulnya, maka semua dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan itu menghinakan orang yang fasik. Lina ainakhla. Ma qata'tu min lina ainakhla. Lina itu dengan bahasa Yahudi Yathrib. Baik, dalam bahasa Arab namanya nakhlah. Barakallahu fikum. Di sini dalam terjemahan mushaf ini, lina pohon-pohon kurma milik orang-orang kafir. Ya, milik mereka. Pohon kurmanya haula. Ini kan peristiwa pengusiran Yahudi Madinah. Lina ain nakhla. Contoh yang lain. Marqum. Ini banyak ya. Kitabun marqum. Marqum. Marqum ini bahasa Ibraniyah. Bahasa Ibraniyah maknanya maktub, tertulis. Marqum ay maktub, tertulis. Demikian dikatakan Al-Wasiti dalam bukunya Irsyad. Contoh yang lain, musjad. Bibi ba'atin musjadin. Yusuf ayat yang ke-88. Musjad. Ini bahasa Ajam. Bahasa Ajam maknanya qalilah. Bibi da'atin musjad ay bibi da'atin qalilah. Sedikit. Musjad ya qalilah. Musjad bahasa Ajam. Ini juga disebutkan sama Al-Wasiti dalam bukunya Al-Irsyad. Contoh yang lain, wadkhulul baba sujjada. Sujjada. Kata-kata sujjada adalah kamu masuk pintu sujjada. Kalau dalam bahasa Arab apa? Sujud. Ya. Sujud. Tapi yang dimaukan dengan sujjada adalah dengan bahasa Suryaniyah. Maknanya muqni'ir ru'us. Muqni'i ar-ru'us. Dengan menundukkan kepala. Jadi masuk pintu sampai begini. Ya, jadi bukan dalam keadaan sujud, sujud terus jalan, enggak. Itu dengan bahasa Suryaniyah, sujada ay muqni'i ar-ru'us. Dengan kepalanya dia ditaruh di bawah. Ini ritualnya orang-orang Yahudi. Baik, ini beberapa lafaz yang mereka katakan dengan bahasa Ajam. Mereka mengatakan bahasa Ajam, bahasa Habasya, bahasa Nabatiyah, bahasa Qibtiyah, bahasa Suryaniyah, bahasa Ibraniyah, bahasa Habasya, bahasa Yahudi Yathrib, bahasa-bahasa non-Arab. Ini semuanya sudah menjadi bahasa Arab. Dikatakan Mu'arrab. Wadih mana? Hadza mafhumun barakallahu fikum. Selesai pembahasan masail yang berkaitan dengan qiraat. Dianggap selesai. Kamu diperpanjang panjang ya, Pak. Dianggap selesai. Kita angkat pembahasan yang lain terkait dengan ikhtilaf. Ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di dalam qiraat. Karena bab kemarin pembahasan masalah apa ya, Van? Ikhtilaful qiraat. Ya. Ikhtilaf-ikhtilaf dalam qiraat. Tayyib, ada penjelasan dari Az-Zarkashi rahimahullah terkait dengan ikhtilaful qira. Ikhtilafnya para qari. Ini harus ditulis satu persatu. Kata Zarkashi rahimahullah, hasilu, hasilu ikhtilafil qurra yarji'u ila sab'ati awjuh. Hasilu ikhtilafil qurra yarji'u ila sab'ati awjuh. Ringkasan hasil dari ikhtilafnya para qurra, ikhtilafnya para qari, itu kembali pada 7 sisi. Sab'ati awjuh. Tidak akan rinci dan tidak akan diterangkan masing-masingnya. Ini yang khilaf yang boleh, ini yang tidak boleh. Yang pertama, dibawakan 7-7-nya ya. Yang pertama, al-ikhtilafu fi i'rabil kalimah. Al-ikhtilafu fi i'rabil kalimah. Fi harakati bina'iha. Fi harakati bina'iha. Bima la yuziluha an suratiha. Bima la yuziluha an suratiha fil kitab. Wala yughayyiru ma'naha. Wala yughayyiru ma'naha. Yang pertama, ikhtilaf pada i'rab kalimat, yakni pada harokat bangunannya, binanya, dengan sesuatu yang tidak menghilangkan lafaz itu dari bentuknya dalam Quran dan tidak merubah maknanya. Dicontohkan seperti maisarah dibaca maisurah. Fanadhiratun ila maisarah dibaca fanadhiratun ila maisurah. Lafadznya, bentuknya enggak berubah. Makna enggak berubah. Yang beda apa ini? Harakatnya. Maisarah, maisurah. Contoh yang lain pada lafadz ma hunna ummahatihim dibaca ma hunna ummahatihum. Jadi bukan tihim tapi tihum. Ada bacaan gitu ya. Itu bacaannya sebagai qari. Ma hunna ummahatihum dengan membomah ha. Yang ini ummahatihim, yang itu ummahatihum. Bentuknya sama, lafadznya sama, maknanya juga sama. Ya beda harakat. Contoh yang lain pada lafaz wa hal nujazi illa al kafur kafura. Wa hal nujazi illa al kafur. Ra di fathah. Mereka membaca wa hal yujaza illa al kafuru. Ini nujazi, ini baca yujaza. Waqafnya sama al kafur, al kafur. Bedanya kalau pertama dengan memfathah sebagai mansub, yang kedua dia bomah sebagai naib fa'il. Maknanya sama. Bentuknya, khotnya sama. Yang beda harokat dan titiknya. Difahami ya? Yang ini enggak ada masalah. Yang ini enggak ada masalah. Dibaca, diterima, enggak ada masalah. Paham ya? Contoh wajah yang kedua. Al-ikhtilafu fi i'rabil kalimah. Al-ikhtilafu fi i'rabil kalimah fi harakatiha bima yughayyiru ma'naha. Bima yughayyiru ma'naha wa la yuziluha an suratiha fil khat. Wa la yuziluha an suratiha fil khat. Yang kedua, ikhtilaf pada i'rab kalimatnya, pada harokatnya, merubah makna merubah makna, tetapi tidak menghilangkan bentuknya dalam khot. Seperti pada lafaz Rabbana ba'id baina asfarina dan surat Saba. Rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang membaca Rabbuna ba'ada baina asfarina. Ini lain maknanya ya kawan. Kalau yang pertama Rabbana ba'id baina asfarina, wahai Rabb kami, jauhkanlah di antara safar kami ini. Ya, harokat beda, makna beda. Bacaan yang kedua, Rabbuna ba'ada baina asfarina, Rabb kami telah menjauhkan di antara safar-safar kami. Yang pertama permohonan, yang kedua pemberitaan. Difahami? Beda makna, tapi bentuknya sama. Khot, bentuk khotnya sama. Ra, ba, nun, ba, alif, ain, dal. Semuanya sama, tapi beda harokat dan beda makna. Contoh yang lain. Waddakara ba'da ummah, dalam surat Yusuf. Waddakara ba'da ummah. Ada yang membaca waddakara ba'da amah. Yang ini ummah, yang ini amah. Sama tulisannya, alif, mim, tamar, butoh. Yang ini membaca ba'da ummatin. Harokat beda, makna juga beda. Paham ya? Tapi khotnya sama. Waddakara ba'da ummah, ay waddakara ba'da mudda. Dia baru ingat setelah sekian lama. Assalamualaikum. Yang ini kata Zarkashi, wahuwa kathirun yukra'u bihi. Ini cukup banyak dan bisa dibaca seperti itu. Apa alasannya? Lama sahat riwayatuhu wa wafaqal arabiyah. Belum mengatakan wahuwa kathirun yukra'u bihi. Yang seperti ini banyak dan bisa dibaca seperti itu. Lama sahat riwayatuhu, dikarenakan sahih riwayatnya, wa wafaqal arabiyah, dan sesuai dengan bahasa Arab. Silakan. Contoh yang lain, ittalaqawnahu bi alsinatikum, dalam surat An-Nur. Ada yang membaca ittalaqawnahu. Yang pertama ittalaqawnahu, ini membaca ittalaqawnahu. Sama saja ya. Ini yang kedua. Difahami insyaallah ya. Sampai sini enggak ada masalah. Asalis yang ketiga, al-ikhtilafu fi tabdili hurufil kalimah. Al-ikhtilafu fi tabdili hurufil kalimah duna i'rabiha, duna i'rabiha bima yughayyiru ma'naha. Ingat, bima yughayyiru ma'naha. Wala yughayyiru, wala yughayyiru suratal khatti biha, wala yughayyiru suratal khatti biha fi ra'yil ain, fi ra'yil ain. Yang ketiga, ikhtilaf pada perubahan huruf kalimatnya. Ya, perubahan pada perubahan, ikhtilaf pada perubahan atau pergantian huruf kalimatnya, bukan pada i'rab kalimatnya. Merubah makna, merubah makna, tetapi tidak merubah bentuk khatnya secara pandangan mata. Sekilas tidak berubah, padahal berubah sedikit. Dicontohkan seperti barakallahu fikum lafaz kaifa nunshizuha, kaifa nunshizuha dengan zai. Ada yang membaca kaifa nunshiruha dengan ra. Yang ini zai, yang ini ro, beda huruf. Tetapi i'rabnya sama. Tapi secara sepintas dilihat bentuk khotnya juga sama. Sebab cuma beda satu titik. Nun syizuha, nun syiruha. Ayat yang lain adalah hatta idza fuzzi'an qulubihim. Fuzzi'an qulubihim. Ada yang membaca hatta idza fazza'an qulubihim. Yang ini fuzzi'a, yang ini fazza'a. Beda harokatnya. Fuzzi'a dan fazza'a. Ada lagi membaca lafaz yang lain yaqussul haqqo. Dibaca yaqdi al-haqqo. Ini yang ketiga. Kata beliau wa huwa katsirun yuqra'u bihi. Ini juga cukup banyak dan bisa dibaca seperti itu. Idza shahha sanaduhu. Apabila sahih sanadnya, wa wajhuhu, dan sisi bahasa Arabnya. Limuwafaqatihi li suratil khat fi ra'yil ain, dikarenakan dia sesuai dengan bentuk khatnya sekilas pandangan mata. Yang keempat, al-ikhtilafu fil kalimah. Al-ikhtilafu fil kalimah bima yughayyiru surataha fil kitabah wala yughayyiru ma'naha. Ikhtilaf pada kalimatnya dengan sesuatu yang merubah bentuknya secara tulisan. Ikhtilaf pada kalimatnya dengan sesuatu yang merubah bentuknya secara penulisan tetapi tidak merubah makna. Dicontohkan seperti kal'ihnil manfus. Ada yang membaca kasufil manfus. Al'ihn diganti asuf. Lafadznya beda ya, kalimatnya beda. Taib, surah khotnya beda. Yang ini ihnun, yang ini sufun. Tapi maknanya enggak berubah. Kan al-ihn dimanakan dengan suf. Kain. Kain kapas. Kalau ihnil manfus, kayak kapas yang diterbakan. Al-ihn sama dengan suf. Maknanya sama. Tapi khotnya beda. Difahami? Barakallahu fikum. Ada lagi yang membaca contoh yang lain. Lafaz in kanat illa sayhatan wahidah. Surat Yasin. In kanat illa sayhatan wahidah. Sayha. Ada yang membaca in kanat illa zaqiyatan wahidah. Zaqiyah. Zai qaf ya ta marfutah. Zaqiyatan wahidah. Sayhah zaqiyah. Beda bentuknya sudah. Surahnya beda tapi maknanya sama. Sayhah suara keras yang melengking. Zaqiyah juga demikian. Tapi bagaimana ini? Kata Zarkashi, fahadha yuqbal. Ingat yuqbal. Fahadha yuqbalu idha sahhat riwayatuh. Ini diterima apabila sahih riwayatnya. Tapi kata beliau wala yuqra'u bihil yaum li mukhalafatihi li khattil mushaf. Tetapi tidak boleh dibaca pada saat sekarang ini karena menyelisihi khatnya mushaf. Dalam mushaf sayhah, yang ini zakiyah, beda khot, tidak boleh dibaca. Yang itu al-ihnil kal-ihnil manfus, dibaca kasufil manfus. Beda khot, coba dibaca. Diterima sebagai sebuah qiraah kalau sah riwayatnya, tapi tidak boleh dibaca dikarenakan menyelisih khotnya mushaf. Dan yang kedua, wali annahu innama thabata an ahad, dan dikarenakan dia diisbatkan dengan jalur yang ahad, bukan yang mutawatir. Ini yang keempat. Yang kelima, al-ikhtilafu fil kalimah. Al-ikhtilafu fil kalimah bima yuzilu surataha fil khat. Al-ikhtilafu fil kalimah bima yuzilu surataha fil khat wa yuzilu ma'naha. Ikhtilafnya para sebuah kalimat yang menghilangkan bentuknya secara khat dan menghilangkan maknanya. Khotnya beda, makna juga berbeda. Contoh, pada kata-kata, pada ayat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, dibaca alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fi. Zalika diganti tanzil. Khotnya beda, maknanya beda. Contoh yang lain, watalhim mangdud dengan ha. Watalhim mangdud, dia baca watalin, watalim mangdud dengan ain. Watalim mangdud dengan ain. Khot beda, ini ha, ini ain. Makna berbeda. Kata beliau, kata ikhwan, fahadha la yuqra'u bihi aidha. Fahadha la yuqra'u bihi aidhan limukhalafatihi al-khatta. Ini tidak boleh dibaca dikarenakan menyelisihi khat yang ada. Tidak boleh. Wa yuqbalu minhu. Wa yuqbalu minhu ma lam yakun fihi tadadun. Wa yuqbalu minhu ma lam yakun fihi tadadun lima alaihi al-mushaf. Dan diterima selama tidak kontradiksi dengan mushaf Utsmani. Dibaca enggak? Karena barakallahu fikum menyelisih khat yang ada. Yang keenam, al-ikhtilafu bit-taqdimi wat-ta'khir. Ikhtilaf dalam bentuk takdim dan ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Contoh, seperti yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelang wafat membaca ayat waja'at sakratul haqqi bil maut. Di mushaf gimana bacanya? Apa di mushaf? Waja'at sakratul mauti bil haq. Nah gitu kan ya. Dibaca waja'a sakratul haqqi bil maut. Kata-kata al maut diakhirkan, kata-kata al haq dikedepankan. Takdim wa ta'khir. Dan ini juga bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Waja'a sakratul haqqi bil maut. Kalau bacaan yang lain, waja'a sakratul mauti bil haq. Difaham ya? Takdim wa ta'khir. Kata beliau, kata Zarkashi, fahada yukbal, fahada yukbal lisihhati ma'nahu idha sahat riwayatuh. Fahada yukbal lisihhati ma'nahu idha sahat riwayatuh. Ini diterima, terima karena maknanya benar apabila riwayatnya sahih. Diterima karena maknanya sahih, apabila riwayatnya sahih. Tetapi wala yuqra'u bihi. Wala yuqra'u bihi li mukhalafatihi al-mushaf. Tapi tidak boleh dibaca dengan lafaz itu karena menyelisihi mushaf Utsmani. Dipaham ya? Dan juga dikarenakan di annahu an wahid, dikarenakan khabar ahad, bukan mutawatir. Yang ketujuh. Al-ikhtilafu biziyadati wan naqs. Al-ikhtilaf biziyada wan naqs fil huruf wal kalim. Ikhtilaf dengan ada penambahan, pengurangan pada huruf, pada kalimat. Dicontohkan lafaz wama amilathu aydihim. Wama amilathu aydihim dibaca wama amilat aydihim. Ada yang kurang? Yang dihilangkan apa? Dhamir ha. Wama amilathu dibaca wama amilat aydihim. Kata Zarkashi, fahada yuqbalu minhu. Fahada yuqbalu minhu ma lam yuhdith hukman lam yaqulhu ahad. Fahada yuqbalu minhu ma lam yuhdith hukman lam yaqulhu ahad. Diterima selama tidak memunculkan sebuah hukum yang tidak ada seorang pun yang berpendapat dengannya. Diterima selama tidak memunculkan sebuah hukum yang tidak ada seorang pun yang mengucapkan dengannya. Wa yuqra'u minhu. Nah, wa yuqra'u minhu mattafaqat 'alaihi al-masahif. Wa yuqra'u minhu mattafaqat 'alaihi al-masahif fi itsbatihi wa hadzihi. Tapi dibaca, bisa dibaca dengannya selama ada kesepakatan mushaf-mushaf, ya, selama ada kesepakatan dalam mushaf-mushaf pada penetapan atau pada pembuangan huruf tadi. Di antara yang dibaca ya Ikhwan, pada kata-kata di ayat yang ke-100 ayat surat At-Taubah, pada kata-kata tajri tahtaha, gitu ya. Radhiyallahu anhu madhu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Di mushafnya kita dengan tanpa min, tajri tahtaha al-anhar. Baik, ada lagi yang membaca normal, tajri min tahtiha. Antum cermati ya, dia taubat dengan tanpa min ya Evan. Dalam ayat yang lain mesti tajri min tahtiha, tajri min tahtiha. Untuk ayat yang ini di mushafnya kita dengan tanpa min, tajri tahtahal anhar. Di bacaan yang lain menggunakan min, tajri min tahtihal anhar. Ini enggak ada masalah. Contoh yang lain di al-hadid, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ada kata-kata huwa, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ada yang membaca fa innallahal ghaniyul hamid dengan tanpa huwa. Dengan tanpa huwa. Yang ini enggak ada masalah. Dikarenakan mashahif yang ada menggunakan ini semua. Ada yang menggunakan huwa, ada yang mengatakan tanpa menggunakan huwa. Barakallahu fikum. Nama Evan intaha. Ini 7 sisi yang disebutkan sama Zarkashi. Anda melihat di Al-Burhan. Al-Burhan halaman 188. Ada yang terima, ada yang tidak. Ya, diterima ketika sahih sanadnya, ada sisi bahasa Arabnya dan tidak menyelisih khat mushaf Utsmani. Ini dhabit qiraah yang mu'tabarah. Ketika ada yang beda khatnya, tolak, jangan dibaca. Ketika isnadnya enggak sahih, tolak, jangan dibaca. Ketika beda sisi bahasa Arabnya, jangan dibaca. Dipaham ya? Ketika semuanya itu ada, silakan dibaca sesuai dengan mushaf-mushaf yang ada di kalangan kaum muslimin. Dipaham insyaallah ya? Sementara qiraat yang 7 atau yang tambah dengan 10 ya kan, itu ikhtilafnya pada mereka bukan ikhtilaf-ikhtilaf yang menyalahi khat Utsman. Dikarenakan ini yang mutawatir, yang masyhurah. Ya, perbedaannya cuma yang kayak ya sedikit apa namanya? Beda harokat, beda bacaan gitu ya kan. Ummahatihim ummahatihum Ibrahim Ibrahim gitu. Hanya begitu ya kan. Yang tidak merubah khatnya sama sekali. Itu yang kira asabat dan kira asyarah. Karena mu'tabar dan masyhur. Selain itu, ada yang terima, ada yang tidak. Ada yang terima dan dibaca. Ada yang terima, enggak dibaca. Barakallahu'alaikum. Ini semua ringkasan yang ada dari Az-Zarkasyi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yang terakhir adalah, ikhwan, bahwasanya ikhtilaf atau banyaknya qiraah di kalangan kaum muslimin itu faedahnya sangat banyak. Di antara faedah banyaknya qiraat Al-Qur'an adalah at-taisir wa taslil ummah, memberi kemudahan bagi umat ini, rahmat bagi umat ini. Yang kedua, takthirul ma'ani, memperbanyak makna ayat. Beda bacaan itu menambah makna yang ada dalam menafsirkan ayat. Ini sangat diperlukan oleh para mufassirin. Para mufassirin. Kemudian juga menunjukkan balaghatul Quran. Balaghonya Al-Qur'an sehingga dikatakan sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mukjizah, sehingga kaum musyrikin, kaum kufar yang fasih, yang ahli lughah tidak mampu untuk mendatangkan seperti itu. Bahkan satu ayat tidak sanggup. Ya, kemudahan bagi umat ini. Yang kedua, memperbanyak makna-makna tafsir ayat. Dan yang ketiga, menampakkan balaghah Quran dan i'jaznya Quran sebagai mukjizah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai barakallahu fikum yang kita inginkan. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan keesokan hari kita langsung masuk bab yang berikutnya dan masail berikutnya diangkat dalam bab tersebut insyaallah tabaraka wa ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.